بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Baik, kemarin kita telah memasuki bab al-mu'rabat bil huruf. Betul. Al-mu'rabat terbagi menjadi dua, al-mu'rabat bil harakat dan al-mu'rabat bil huruf. Baru yang harokat, yang huruf belum. Baik, yang di i'rab dengan al-harokat kemarin kita sebutkan ada berapa, Aan? Ada empat. Ada empat. Yang pertama? Rofa. La. Yang di i'rab dengan harokat ada empat. Apa? Roja'ah enggak? Roja'ah. Apa yang di i'rab dengan harokat? Pertama isim mufrad. Oh, isim mufrad. Terus jamak taksir. Jamak taksir. Terus? Lalu fi'lul mudhari juga apa, bersambung dengan non inasah. Jangan ngarang loh. Ada makin aja tuh kayak gitu. Hah? Apa ya Hifdan? Mufrad, musanna. Terus musanna. Musanna di i'rab dengan harokat. Mudzakkarin muannatsain. Pertama apa? Isim mufrad. Yang kedua? Mudzakkarin. Jawab mudzakkar salim. Salim. Jawab muannats salim. Jawab mudzakkar salim di i'rab dengan? Dengan huruf atau dengan harokat? Nah ini yang ditanyakan, yang di i'rab dengan harokat. Pertama isim mufrad. Mudzakkarin. Jamak taksir. Bismillah. Ah, nggak merojaah ini. Merojaahnya yang kemarin aja. Yang disuruh merojaah. Hadir. Empat. Yang di i'rab dengan harokat. Kedua. Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Fi'il mudhari yang sahih akhir. Fi'il mudhari sahih akhir. Baik. Sekarang isim mufrad. Kita katakan tadi di i'rab dengan harokat. Maka apa i'rabnya isim mufrad kalau rafa dengan apa? Ali? Dengan dhamma? Dhamma. Nasab? Khafat dengan? Fathah. Hah? Khafat dengan fathah? Khafat dengan kasrah. Khafat dengan kasrah. Jamak taksir, bagaimana i'rabnya, Mas Zaki? Majrur dengan kasroh. Ya, majrurnya dengan kasroh. Baik. Sekarang kita masuk ke jamak mu'annas salim. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala au qala habidahullahu ta'ala thalithan jamul mu'annas salim ta'rifuhu huwa ma jumi'a bi alifin wa ta mazidataini ala mufradihi. Sekarang jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim. Ini tidak saya merojaah tapi tetap ya dihafalkan, yang kemarin disuruh dihafalkan ya, tanda-tanda i'rab yang paling asasi dalam pelajaran nahwu itu dihafalkan. Sekarang jama' mu'annas salim. Ini termasuk yang di i'rab dengan huruf. Yang ketiga, jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Ma jumi'a bi alifin wa ta mazidataini ala mufradih. Jamak muannats salim adalah apa yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta pada mufradnya. Ya, ini definisi yang baik terhadap jamak muannats salim. Sehingga dia tidak melulu menunjukkan perempuan ya, tidak melulu menunjukkan perempuan. Tapi apa yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta. Kemudian hukumnya dirafa dengan dhamma, dinasab dan dijarkan dengan kasrah. Yurfa'u bid dhamma wa yunsabu wa yujar bil kasrah, dirafakkan dengan dhammah, dinasab dan dijarkan dengan kasrah. Ini yang membedakan dari kedua isim sebelumnya, itu isim mufrad dan jamak taksir. Yang membedakan ketika dia dinasab, dinasabnya dengan apa? Kasrah. Jadi bersamaan ya, kasrah apa khafad dan jernya dengan apa? Kasrah. Contohnya mu'minatun, zainabatun, samawatun. Misalu jamul mu'annas salim marfu. Sekarang apa contohnya jamak mu'annas salim yang marfu? Itu firman Allah Subhanahu wa taala, idza ja'akal mu'minatu. Fal mu'minatu jumi'a jam'u mu'annasin salimun marfu'un li'annahu fa'ilun. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Al-mu'minatu jamak mu'annas salim rafa. Kenapa dia dirafa? Karena dia fa'il. Karena rafa'nya apa? Dhammah zahirah ala akhirih. Dhammah zahirah di akhirnya. Wa mithalu jam'il mu'annas salim mansub. Sekarang posisi mansub. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idah nakahtumul mu'minati." Ya. Al-mu'minati, wanita-wanita mukminat. Apabila engkau menikahi wanita-wanita mukminat. Fal mu'minati jumi'a au jam'u mu'annas salimin mansub. Maka mukminat di sini jamak mu'annas salim mansub. Kenapa dia nasab? Mana Ananda? Ada. Oh ya. Li'annahu maf'ulun bihi, karena dia maf'ulun bihi. Ya, idza nakahtumul mu'minat. Ya, dia maf'ulun bihi. Wa alamatu nasbihi al-kasratu zahirah. Perhatikan. Jamak mu'annas salim nasabnya dengan kasrah. Sama dengan ketika dia di khafad atau di jar. Wa mithalu jamul mu'annas salim majrur qauluhu ta'ala wa qul lil mu'minati. Sama kan? Al-mu'minati pada nasab dengan al-mu'minati pada majrur. Ya, dinasabkan dengan jar dan dinasabkan dengan kasrah, atau tanda nasabnya dengan kasrah, demikian juga tanda majrurnya dengan kasrah. Fal mu'minat ismun majrur li'annahu subiqa biharfi jar wa huwa lam wa alamatu jarihi al-kasrah adh-dhahirah. Tandanya kasrah dhahirah. Mudah ya insyaallah. Nah, sekarang keluarkan ya, istakhrij jam'al mu'annas salim wa bayyin mufradahu fi qawlihi ta'ala asa rabbuhu in talaqa kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin tabi'atin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara. Keluarkan jamak mu'annas salim, kemudian sebutkan mufradnya. Ya, ada berapa itu? 1, 2, muslimah sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tafadhalu. Kemudian pada bagian yang kedua, bedakan yang mana jamak mu'annas salim, jadi kasih tanda centang, atau kalau dia bukan jamak mu'annas salim, kasih tanda X. Kemudian yang terakhir, di i'rab, ya, khalaqallahu samawat. Khalaqallahu samawat. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, ta'ibatin, abidatin, sa'ihatin, tayyibatin. Tapi tadi kerjain, ayo kerjakan. Kalau fi'il madhi itu la mahalla lahu min al-i'rab, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Jadi antum falafa itu la mahalla lahu min al-i'rab. Pernah ya mengira fi'il madhi ya. Nah kalau fi'il mudhari baru dia rafa, nasab atau jazm, tergantung apa yang masuk. Kalau Allah itu i'rabnya jangan Allahnya tapi lafzu jalalah, lafaz kemuliaan. Jadi kita nggak bilang Allah tuh mansub, nggak. Allah tuh marfu, nggak. Lafadz jalalah Allah marfu. Lafadz jalalah Allah marfu. Itu adalah tambahan alifnya yang di belakang. Asjaru, oh, harusnya asjaru dulu dari asjaru. Ah, Mas Agi. Bukan, tapi jamak apa itu? Jamak taksir. Mufradnya? Syajaratun. Syajaratun, pohon. Al-Hindani, indak ya fini. Bukan, tapi apa itu? Mutanna, mufradnya? Al-Hindu. Ingat, udah kemasukan alif lam. Al-Hindu. Baik, muslimuna. An? Bukan. Hah? Bukan. Bukan, tapi apa dia? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Mufradnya? Muslimun. Muslimun. Nah, siapa yang mengirab? Yono mengirab. Kholako. Taib. Pake bahasa Arab. La mahalla lahu minal irab. Baik. Taib. Allahu hifdhan. Lakun jalalatu. Ismun mufradu. Mafu'un. Karena huwa bagus, boleh. Wa alama turafi adh-dhamah. Adh-dhamah adh-dhahirah. Baik. As-samawati. Ah, Pak Damar. Ah, Hanif. Samawati. Ya, samawati. Jamak muannats salim. Tempe mansubun. Wa alamatu? Wa alamatu nasbi al-kasratu zahira fi akhirih. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan fi'il mudhari yang termasuk di i'rab dengan harokat yang keempat dan yang terakhir adalah fi'il mudhari. Qala yu'rabul fi'lul mudhari bil harokat idza lam yantasir bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari itu di i'rab dengan harokat dengan satu syarat. Tidak berhubungan atau tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Tidak bersambung dengan waw jamaah, tidak bersambung dengan ya tatniyah atau alif tatniyah, ya atau ya al mukhatabah, dan tidak juga bersambung atau akhirnya dengan huruf illah. Maka dia di i'rab dengan harakat, dengan harakat. Fa yurfa'u bid dhammah idza lam yadkhul 'alaihi nasibun aw jazimun. Maka dia dirafa'kan dengan dhammah apabila tidak, maka dirafakan dengan dhammah apabila tidak masuk ke dalamnya penasab dan penjazam. Nahwu qawlihi ta'ala yaghfirullahu lakum. Yaghfiru fi'il mudhari' marfu li tajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Itu bisa lihat i'rabnya secara lengkap di catatan kaki itu ya, catatan kaki nomor 1 itu semuanya. Wa yunsabu bil fathati idza dakhala 'alaihi nasibun nahwu qaulihi ta'ala lan yaghfirallahu lahum. Dan dia dinasab dengan fathah apabila kemasukan penasab, contohnya lan yaghfirallahu lahum. Yaghfira fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu ali lidukulillan alaihi atau fi'lun mudhari'un mansubun bidlan wa alamatu nasbihi al-fatah al-zahirah wa yudjamu bisukun idha dakhala alaihi jazimun nahu qawlihi ta'ala wa in taghfir lahum. Dan dia dijazamkan dengan sukun kalau kemasukan penjazam, contohnya firman Allah subhanahu wa ta'ala wa in, ya, in termasuk penjazam. Taghfir lahum, taghfir dijazam, tanda jazamnya dengan sukun. Taghfir fi'il mudhari manjuzum bi in wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun ini adalah fi'il mudhari, i'rabnya fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun. Kita katakan tadi tidak bersambung dengan apapun, maka ada yang keluar dari definisi ini apabila dia bersambung akhirnya dengan sesuatu. Wa kharaja an dzalikal mudhari' mu'tal akhir al majzum fa innahu yujzamu bi hadfi harfin illah. Maka keluar dari di i'rab dengan harakat ini adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir yang dijazmkan. Ya. Fa innahu yujzamu bi hadfi harfi illah. Maka fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, apa makna mu'tal akhir ya Yogi? Yang huruf akhirnya adalah huruf illah. Apa itu huruf illah ya Ali? Apa saja? Apa ya? Nah, ketika dia berakhiran tiga huruf illah ini, maka tidak lagi di i'rab dengan sukun, tapi dengan hadzf, dihapus. Fa innahu yujzamu bi hadfi harfin illah alif awil waw awil ya nahu lam yas'a lam yad'u wa lam yamshi. Wa lam yamshi. Kalau rafa'nya yas'a itu dengan apa? Kalau misalnya kemasukan huruf nasab atau penjazam. Ha. Yas'a i'rabnya apa? Ya fini. Dia hanya dikecualikan ketika jazam. Tapi untuk rafa dan nasab sama dengan fi'il sahih akhir. Hanya saja dhammahnya muqaddarah. Dhammahnya dhammah muqaddarah. Ya. Jadi huruf untuk jazam aja. Untuk jazamnya ada pengecualian. Dan itu pun hanya pada fi'il mu'tal akhir. Ya. Jadi fi'il itu defaultnya, hukum asalnya dia dirofa dengan huruf. Dengan harokat. Kecuali yang akhirannya mu'tal akhir. Pengecualiannya pada jazamnya. Pada ketika dijazam, harusnya kan sukun. Nah, tapi karena dia huruf akhirnya huruf illah, maka dijazam bukan lagi dengan sukun, tapi dengan harfu harfi illah. Dengan dihapuskannya huruf illah. Kemudian yang keluar dari ketentuan ini, wa kharaja an dzalika al-mudhari'u idza tasala bihi alif itsnaini aw wawil jama'ah awil ya al-mukhatabah. Fa innahu yu'rabu bil huruf kama sayati bayanuhu insyaallah. Dan keluar dari ketentuan ini, fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif itsnain atau wawul jama'ah atau ya al-mukhatabah. Disebut apa fi'il-fi'il ini? Indak ya dafi. Fi'il-fi'il yang berhubungan dengan alif itsnain atau wawul jama'ah atau ya mukhatabah disebut fi'il mudhari'. Tahu fi'il mudhari'? Disebut apa Yono? Af'alul khamsah. Sebut apa Davi? Af'alul khamsah. Ya. Maka af'alul khamsah tidak lagi di'irab dengan harokat, tapi dengan huruf. Yaitu thubutun nun atau hadfun nun. Wa kharaja dzalika mudhari' idza tasalat bihi nunun taukid aw nun inat. Fa'innahu yubna kama sayati bayanuhu. Demikian juga keluar dari ketentuan ini fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun taukid atau nun inat. Maka sesungguhnya dia akan dimabnikan. Mabni dia, tidak mu'rab. Ketika fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid atau nun inat, ya, maka dia menjadi mabni. Yadribna. Ya, ya bribna. Itu mabni dia. Ketika bersambung dengan nun inat. Atau ya yadribanna, yadriban atau yadribanna. Ya, baik itu nun taukidnya mukhaffafah ya atau musyaddadah, maka dia tidak lagi mu'rad tapi mabni. Demikian juga kalau bersambung dengan nun inat. Yadribna, ya, mabni dia. Kama saya ti bayanuhu, ya, penjelasannya akan datang insyaallah taala fi babil af'al, pada bab fi'il fi'il. Baik, nastamir. Al mu'rabat bil huruf. Man sayaqra? Baik, Pak An. Qala al musannif wal ladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'. At-tasmiyatu wal jam'ul mudzakkar salim wal asma'ul khamsah. Jangan disukunkan. Wal khamsatu. Wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani. Yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Fa amma tasmiyatu fa tufa'u bil alifi wa tunsabu wa tufqadu bil ya'i. Wa amma jam'ul mudzakkar bi salimu fa yunfa'u bil wawi wa yunsabu wa yufadu bil ya'i. Wa amma asma'ul khamsatu fa turfa'u bil wawi fa tunsabu bil alifi wa tufadu bil ya'i. Wa amma al af'alul khamsatu fa turfa'u bin nuni fatunsahu wa tutuzamu bilhaqfiha. Baik, jazakallah khair. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang di-irab dengan huruf. Selesai kita dari yang di-irab dengan harokat. Kata beliau, dan yang di-irab dengan huruf itu ada empat. Yang pertama, tahniyah. Yang dimaksud dengan tahniyah, yaitu isim musanna. Ya, isim musanna. Wajabul mudhakkar salim. Kemudian jawab mudhakkar salim. Kemudian asma'ul khamsah dan af'al al-khamsah. Yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, wa taf'alina. Maka at-tathniyah atau isim musanna dirafakkan dengan alif, dinasab dan dikhafat dengan ya. Lihat. Ya, irobnya tidak ada dengan apa harokat, tapi dengan huruf. Rafaknya dengan alif, khafat, nasab dan khafatnya dengan ya. Ya. Al-muslimani, al-muslimaini. Adapun jamak mudzakkar salim, maka rafaknya dengan waw, nasab dan khafatnya dengan ya. Al-muslimuna, al-muslimina. Adapun asma al-khamsah turfa'u bil waw wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya. Ya, sebutkan asmaul khamsah. Yogi. Abuka. Akhuka. Pas. Enggak ada pas yang masuk asmaul khamsah. Ah. Indak padamar, tambahin tiga. Amuka, amaka, amika, amikob. Ya. Ya benar-benar. Ayo. Abuka, akhuka, hamuka. Nah, lali kuabe. Tapi bantu. Kamu kau dah tadi. Ha. La ilaha illallah fini. Fuka zumalin. Allah yahdikum ajma'in. Baik. Ini adalah asma al-khamsah. Maka dia dirafakan dengan waw, dinasabkan dengan alif dan dikhafatkan dengan ya. Abuka, abaka, abika. Adapun af'al khamsah, ya. Tadi telah disebutkan oleh beliau, yaf'alani taf'alani, yaf'aluna taf'aluna, taf'alina. Adapun af'al khamsah, maka dirafa' dengan nun. Ya. Tanda rafa'nya, nunnya tetap ada. Dan tanda nasab dan jazmnya, bihadfiha. Ya, dengan dihapus nunnya. Dengan dihapus nunnya. Kata beliau, ba'da'an arafta al-mu'rabat bil-harakat, baqiya 'alaika an ta'rifa al-mu'rabati bil-huruf. Kata beliau, setelah engkau mengetahui tanda-tanda i'rab, ya, yang di'rab dengan harokat, maaf, setelah engkau mengetahui yang di'rab dengan harokat, maka tersisa bagimu untuk mengetahui yang di'rab dengan huruf. Wahya arba'atu anwa, ada empat jenisnya. Pertama, al-muthanna, ya, rafa'nya dengan alif, nasabnya dengan ya, jernya dengan ya. Kemudian jamak mudzakkar salim, rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan ya, jernya dengan ya. Kemudian asma'ul khamsah, rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, jernya dengan ya. Kemudian yang keempat, al-af'alul khamsah, rafa'nya dengan nun, nasabnya dengan hadfun nun, jazamnya dengan hadfun nun. Masya Allah ya, di matan sudah disebutkan. Kemudian dibikin diagram. Kemudian dijelaskan lagi oleh beliau. Ya, berkali-kali diulangi. Kalau masih juga belum nyantol, maka kurang murajaah. Sekarang kata beliau musanna, coba satu persatu. Ya, al-musanna. Apa definisi musanna? Huwa ma dalla ala itsnaini aw itsnataini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Yang disebut sebagai musanna adalah apa yang menunjukkan jumlah dua. Baik laki-laki maupun perempuan. Itna ini itu laki-laki. Itnata ini itu perempuan. Biziyadati alifin wa nun. Dengan tambahan alif dan nun. Atau ya wa nun ala mufradihi. Tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Ya pada mufradnya. kitabun, kitabani, kitabaini. Contohnya kata beliau, rajulani, rajulaini, imra'atani, wa imra'ataini, kitabani, kitabaini. Ini semua adalah al-musanna. Ya. Jadi dia menambahkan alif dan nun pada mufradnya. Hukumnya yurfa'u bil alif wa yunsabu bil jar bil ya wa yujar bil ya. Hukumnya dia dirafa' dengan alif, kemudian dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Famitsalul musanna marfu' qauluhu ta'ala qala rajulani. Farajulani musanna marfu' li'annahu fa'il wa 'alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati. Baik. Qala ar-rajulani. Rajulani musanna marfu' karena dia fa'il. Tanda rafa'nya alif. Nah, ini perlu antum tambahkan niyabatan 'anil dhamma. Ya. Tapi enggak wajib ya. Cukup sampai wa 'alamatu raf'ihi al-alifu. Ya. Tapi sebagian dalam sebagian i'rab ya ditambahkan niyabatan 'anil dhammah. Kenapa? Karena alif itu sebagai pengganti dhammah. Tanda asli rafa itu kan dhammah. Ya, dia digantikan dengan alif pada al-musanna. Qala wa misalul musanna al-mansub qauluhu ta'ala fa wajada fiha rajulaini. Contohnya firman Allah, fawajada fiha rajulaini, farajulaini musanna mansub li'annahu maf'ulun bihi wa 'alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah. Musanna mansub ya karena dia maf'ulun bihi dan tanda nasabnya dengan ya sebagai pengganti fathah. Sebagai pengganti fathah. Wa misalul musanna majrur, contoh musanna yang majrur, firman Allah Subhanahu wa taala yamshi ala rijlaini. Yamshi ala rijlaini. Fa rijlaini musanna majrur. Ingat rijlaini tidak sama dengan rajulaini. Rajulaini itu dua laki-laki, kalau rijlaini apa artinya ya Mazaki? Dan terang-terang bahas musanna. Kalau rajula ini dua laki-laki. Kalau rijula ini mufradnya apa dulu? Ah, udah beda jauh. Apaan? Dua kaki. Dua kaki rijlun. Banyak. Baik. Fa rijla ini musanna majrur. Ya, rijlaini musanna majrur di annahu subiqa bi harfi jar karena dia dimulai atau didahului dengan huruf jar. Tanda jarnya dengan ya niyabatan anil kasrah sebagai pengganti kasrah. Ya, nasab dan jarnya sama-sama dengan ya. Nasab dan jarnya sama-sama dengan ya. Sekarang kemarin latihan. Ya. Keluarkan isim musanna dari firman Allah Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribaini. Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadzibani. Kemudian jadikanlah kalimat berikut menjadi musanna. Kitabun talibun waraqatun. Kemudian di i'rab ada tiga kata di sana, khalaqal arda fi yaumaini. Khalaqal arda fi yawmaini. Musa Buku ini latihannya subjeknya Masya Allah. Pantas dipuji sama saya mungkin.